Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berkumpul di sini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan taufiknya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon dan berdoa kepada Allah agar ibadah yang kita laksanakan bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kitab fikih muyassar dan ulun ingin masih menjelaskan tentang bagian kelima dari bab azan dan iqamat, yaitu tentang apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar azan dan doa apa saja yang dia panjatkan setelahnya. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti lafaz yang diucapkan oleh muadzin. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kata penulis, kecuali untuk hayya 'alataini. Maksudnya adalah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Begitu pula hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian kata penulis, bila dalam azan subuh muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Setelah dia mengucapkan hayya 'alal falah, maka muadzin mengucapkan tambahan as-salatu khairum minan naum. Ini khusus azan subuh. Maka yang mendengarkan mengucapkan sepertinya dengan ucapan as-salatu khairum minan naum. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti lafaz yang diucapkan oleh muadzin, termasuk as-salatu khairum minan naum. Maka kita ucapkan as-salatu khairum minan naum pula. Kemudian setelah selesai azan, ya, maka mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi urutannya setelah kita mendengarkan azan, kemudian selesai muadzin dari la ilaha illallah, kemudian kita ucapkan la ilaha illallah. Nah, baru setelahnya adalah kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim misalnya. Nah, setelah itu baru ucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Sampai di sini riwayatnya. Jadi ya. Suara apa itu? Kada orang kiripi kah? Ya. Dikiripikin. Jadi setelah selesai azan, ya, maka kita bersalawat dulu kepada Nabi, baru mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'attah. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, ada beberapa faedah lagi terkait bacaan setelah azan atau saat azan. Di antara faedah tersebut adalah bolehnya dan cukupnya seseorang yang menjawab muadzin ketika muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup kita dan boleh kita mengucapkan ana saja atau wa ana asyhadu. Nah, kan kita secara umum Ketika mendengarkan muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun ada riwayat yang lain boleh dengan mengucapkan ana saja. Ketika muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah ana, atau wa ana asyhadu. Jadi ketika muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita ucapkan wa ana atau wa ana asyhadu. Dan ini sebagaimana hadis Sahal bin Hanif bahwasanya beliau mendengar sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, dan beliau ketika itu sedang duduk di atas mimbar. Ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan duduk di atas mimbar, lalu azanlah muadzin. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu Muawiyah membalas dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka Muawiyah menjawab dengan wa ana. Nah, wa ana. Kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu Muawiyah mengatakan wa ana. Apa arti wa ana? Dan aku pun begitu. Kan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lalu dijawab dengan wa ana, dan saya pun begitu. Kemudian falamma qada ta'dzin, maka tatkala selesai azan, lalu Muawiyah berkata, ayyuhan nas, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadzal majlis hina adzan al muadzin yaqulu ma sami'tum minni min maqalati. Nah, setelah azan selesai, maka Muawiyah mengatakan, wahai orang-orang atau wahai manusia, sungguh saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis ini ketika azan, orang yang azan, beliau mengatakan apa yang kalian dengar dariku berupa ucapanku. Yaitu apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, kemudian ketika mendengar azan asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana perkataan Muawiyah, beliau mengucapkan wa ana atau wa ana asyhadu, maka itu boleh. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, setelah selesai azan, ya, la ilaha illallah kata muadzin, kemudian kita ucapkan juga la ilaha illallah, maka bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, baru setelah itu mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan ini, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Apa makna al-wasilah di sini? Yaitu martabat yang paling tinggi yang ada di surga. Wasilah adalah martabat atau derajat yang paling tinggi yang berada di surga. Kemudian dan keutamaan, dan bangkitkanlah beliau yaitu Rasul pada maqam mahmud, maksudnya pada kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian apalagi yang kita baca sekitar azan atau seputar azan, yaitu membaca asy-syahadah bil wahdaniyah war risalah war ridha billah wa rasulihi wa bidinihi, yaitu ucapan persaksian keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kesaksian kerasulan Nabi Muhammad, dan ridha terhadap Allah dan rasulnya, dan ridha terhadap agama Islam. Ini sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Muslim, Muslim dan juga yang lainnya, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Man qala hina yasma'ul muadzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mungkin ini sunnah yang orang banyak tidak tahu bahkan ditinggalkan, yaitu perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ketika mendengar muadzin. Nah, apa bacaannya? Wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, maka niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, timbul di sini pertanyaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca ketika mendengar muadzin. Nah, apakah membacanya ketika pas azan atau setelah azan atau bagaimana bacaan seperti ini? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin beliau berpendapat bahwa bacaan ini dibaca setelah mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita baca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, yang artinya, dan saya pun bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak ada serikat baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Saya ridho Allah sebagai Tuhanku, dan saya ridho Islam sebagai agamaku, dan saya ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Nah, ketika dia membaca doa ini atau bacaan ini setelah asyhadu anna Muhammadar Rasul, kita jawab dulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita baca yang tadi, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, mungkin ini kita baru pertama mendengar, namun ternyata disyariatkan membaca doa yang seperti ini. Bahkan hadisnya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Maka selain bacaan yang kita baca adalah yang sama dengan muadzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita baca bacaan ini, yaitu wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bacaan yang kita baca antara azan dan iqamah adalah doa, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdoa antara azan dan iqamat adalah mustajab, termasuk waktu yang mustajab. Makanya penting bagi DKM masjid atau musalla agar memanjangkan waktu setelah azan, memanjangkan jeda antara azan dan iqamah. Jangan terlalu cepat. Kesian orang yang jauh atau dia enggak sempat akhirnya salat sunnah rawatib, bahkan tidak sempat berdoa. Jadi kalau ada jeda yang cukup lama antara azan dan iqamat, 15 menitkah, 20 menitkah, 25 menitkah, apalagi azan subuh ya, maka itu lebih baik. Agar kita memberikan kesempatan kepada orang yang jauh, orang yang uzur, dan macam-macam, sehingga dia bisa salat sunnah rawatib, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa di waktu ini termasuk mustajab. Jadi banyak dalam sehari Allah Subhanahu wa taala membikin waktu-waktu yang mustajab, meletakkan waktu-waktu yang mustajab. Jadi dalam 5 kali sehari maka ada waktu yang mustajab antara azan dan iqamat. Kemudian hari Jumat setelah asar sebelum maghrib. Kemudian di sepertiga malam setiap hari juga termasuk waktu-waktu yang mustajab. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Dawud Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah." Dalam riwayat yang lain, "Fad'u." Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamat. Maka kata Rasul, "Fad'u," maka kalian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu permasalahan terkait larangan setelah azan, yaitu larangan keluar dari masjid setelah azan. Misal pian, nah seperti ini misalnya. Azan Isya. Kalau tidak ada sesuatu yang darurat setelah selesai azan, maka terlarang untuk keluar dari masjid. Kecuali ada hajat, ada kebutuhan, ada darurat, maka hukumnya boleh. Ini sebagaimana ya perkataan seorang tabi'in. Beliau mengatakan, fa'an Abi Sya'tha, dari Abu Sya'tha. Beliau mengatakan, kunna ku'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kami dulunya duduk-duduk di masjid bersama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'adzan al-mu'adzin, lalu azanlah orang yang azan. Faqama rajulun minal masjid, lalu berdirilah seseorang dari masjid. Setelah apa? Setelah azan selesai. Dia yamshi, dia berjalan keluar dari masjid. Fatba'ahu Abu Hurairah basarahu. Lalu Abu Hurairah mengikutkan pandangannya kepada orang ini. Dia berdiri kemudian berjalan. Hatta kharaja minal masjid, sampai dia keluar dari masjid. Nah, setelah dia keluar dari masjid, setelah azan, maka Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun orang ini yang keluar setelah azan selesai, kata Abu Hurairah, orang ini maka sungguh dia telah durhaka, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para ikhwah sekalian, tidaklah kita keluar kecuali kalau ada darurat. Dan ini pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah selesai iqamat ya, Rasul ingat bahwa beliau junub. Akhirnya apa? Beliau mandi keluar, kemudian mandi ini kan darurat. Beliau jadi imam, seorang imam ya. Kemudian beliau keluar, kemudian mandi, kemudian balik lagi. Maka kalau seperti itu boleh. Misalnya imamnya kada ingat pada junub misalnya. Lalu azan sudah tuntung, sidin sudah di masjid, maka diingat tadi. Maka keluar dulu untuk mandi, maka boleh-boleh saja. Jadi tidak boleh, tidak ada uzur, tidak ada perkara darurat ketika setelah selesai azan maka dia keluar dari masjid. Maka dia harus sholat bersama imam di dalam masjid tersebut. Kemudian para ikhwah sekalian, ada permasalahan lagi terkait azan. Apakah boleh berbicara saat azan? Apakah boleh berbicara saat azan? Maka boleh bagi orang yang azan. Dia berbicara saat azan secara khusus apabila ucapannya disyariatkan. Ada keperluan seperti mengucapkan salam. Contoh misalnya azan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang menyapa, Assalamualaikum. Namun dia menyelesaikan dulu Allahu Akbar, Allahu Akbarnya. Bukan Allahu menjawab, bukan. Ya. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang salam. Maka dia menjawab salam. Waalaikumsalam. Jadi boleh saja. Atau ketika salat isya, ada azan. Kemudian, hayya ala salah, ada yang wahin. Bersin. Alhamdulillah jarnya. Kemudian muadzin mendengar. Maka dia apa? Mengucapkan apa? Yarhamukallah. Namun setelah dia menyelesaikan kalimat azannya, hayya ala salah, yarhamukallah. Maka hukumnya adalah disyariatkan. Bukan hayya ala yarhamukallah, enggak. Tapi selesaikan dulu, baru dia menjawab orang yang bersin tadi. Maka tidak mengapa, bahkan tetap dianjurkan. Kemudian, bentar Pak. Dan ini perkara ini, berbicara di tengah azan, telah sabit dari sahabat Sulaiman bin Surat. Ya, dia adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau pernah azan di hadapan askar, di hadapan pasukan. Kemudian ketika beliau azan, ada keperluan, lalu beliau menyuruh anaknya, ketika azan beliau menyuruh anaknya dengan suatu keperluan. Maka di sini disimpulkan boleh ketika azan seseorang berbicara ketika ada hajat. Namun ulun katakan berbicaranya setelah dia menyelesaikan kalimat azannya. Maka boleh-boleh saja. Dan ini juga pendapat dari sebagian salafus soleh, ya, seperti Hasan al-Basri, Imam Atha, Qatadah bin Da'amah Sadusi, dan juga sahabat Sulaiman bin Surat, dan juga dipegang oleh Ibnu Hazm al-Zahiri. Kemudian permasalahan berikutnya tentang jeda antara azan dan iqamah. Jedanya bagaimana? Lamakah, sebentarkah? Maka dianjurkan ada jeda antara azan dan iqamah sekedar seseorang menyelesaikan makannya, minumnya, dan menyelesaikan hajatnya, dan sholat dua rakaatnya paling minimal dari setiap sholat-sholat yang dia kerjakan. Jadi minimalnya adalah antara azan dan iqamat sholat dua rakaat. Namun boleh juga kita perpanjang sekedar seseorang menyelesaikan makannya, minumnya, dan juga menyelesaikan hajatnya. Kenapa demikian? Tadi ulun sebutkan agar kita memberikan kesempatan agar orang bisa salat sunnah rawatib dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di masjid ini dan masjid sunnah-sunnah yang lainnya, alhamdulillah ada jedanya. Nah, kalau seandainya pian menjadi DKM atau pian adalah orang yang berpengaruh di kampung pian dan pian punya suara, punya power, maka usulkan antara azan dan iqamat jangan terlalu cepat. Sehingga banyak orang yang masbuk itu pemandangan seperti itu. Ketika antara azan dan iqamat terlalu cepat, imamnya cepat pulang, akhirnya banyak orang yang masbuk. Banyak orang yang masbuk. Maka ketika pian punya kekuatan atau apa namanya, ucapan pian didengarlah, atau DKM di tempat pian, maka pian usul untuk ada jeda yang cukup lama, 10 menit kah, 15 menit kah, antara azan dan iqamat, sehingga memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bisa salat sunnah rawatib dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan berikutnya tentang azan bagi orang yang ketinggalan salat, entah karena ketiduran atau lupa. Apakah dia diwajibkan azan ataukah disunahkan ataukah bagaimana? Maka para ikhwah sekalian, ada sebuah dalil, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang berita tertidurnya para sahabat, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keluar dari waktunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahawwalu an makanikum alladhi asabatkum fihi al-ghaflah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpindahlah kalian dari tempat yang kalian ditimpakan lalai darinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berpindah dari tempat yang mana para sahabat ketika itu tertidur sampai keluar dari waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka agar berpindah tempat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk azan lalu iqamat untuk salat. Maka dari hadis ini Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan istadal ustudilla bihi ala masyru'iyyatil adzan wal iqamah fis salatil muqdiyah. Maka dijadikan dalil hadis tadi tentang disyariatkannya azan dan iqamat dalam salat yang diqada. Dalam salat yang diqada tetap disyariatkan azan dan iqamat. Namun apakah ini wajib ataukah tidak? Maka perhatikan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, walakin idza kana al-insanu fi baladin qad udzina fihi lis-shalah fala yajibu alaihimul adzan iktifaan bil adhanil am fil balad li'annal adhanal am fil balad hasala bihil kifayah wa saqatat bihil faridah. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ini bagi orang yang keluputan salat atau keluar waktu karena ada uzur, entah dia ketiduran atau kada ingat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan tetapi apabila seseorang di sebuah negeri telah diazankan di dalamnya untuk sholat, maka tidak wajib terhadap mereka penduduk negeri tadi azan, karena cukup dengan azan yang umum di tempat tadi. Apalagi di Banjarmasin, di Kelayan misalnya, saling bersahutan itu. Setiap kampung, setiap komplek ada langgarnya. Maka ketika kita ternyata qadarullah, kita sudah berusaha bangun, ternyata ketiduran, kemudian keluar waktu, maka tidak wajib untuk azan dan iqamat. Namun apakah tetap disunahkan? Maka jawabannya iya. Maka jawabannya iya. Ini sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, walaisal adzan biwajibin lissalatil fa'itah. Wa idza shalla wahdahu ada'an aw qada'an wa adzana wa aqama faqad ahsan, kata beliau. Dan tetapi adzan tidak wajib, dan adzan tidak wajib bagi salat yang keluputan karena faktor ketiduran misalnya. Dan apabila dia salat sendirian, entah tunai bukan yang mengqada atau mengqada, maka dia adzan dan iqamat, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Kenapa demikian? Karena adzan dan iqamat termasuk bagian dari zikir. Maka kita disunnahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa in iktafa bil iqamah ajza'ahu, dan jika dia mencukupkan dengan iqamat saja maka cukup. Wa in kana yaqdi salawatin fa adzana awwala marrah wa aqama li baqiyatis salawat kana hasanan aidho. Dan jika dia mengqada beberapa salat, contoh misalnya dia ketiduran sebelum maghrib, kemudian dia ketiduran maghrib, ketiduran isya, ketiduran sampai subuh jam 7 baru bangun, berarti dia 3 waktu sholat keluputan. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika dia ingin maka dia azan yang pertama, kemudian sisanya maghrib, isya dan subuh, kemudian qomat. Jadi dia azan satu kali saja, kemudian untuk maghrib, isya dan subuh maka dia cukup mengqomatkan saja. Maka kata beliau, kana hasanan aidon, maka itu juga baik. Ya, sudah azan? Ya, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita teruskan. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah, apakah harus orang yang azan dialah orang yang iqamat? Apakah harus dia yang azan maka dia juga yang harus iqamat? Maka al-aula, yang lebih utamanya ya, maka seseorang yang azan dialah yang iqamat. Ini sebagaimana praktek dari sahabat Bilal bin Rabah. Beliau yang azan, maka beliau juga yang mengumandangkan iqamatnya. Namun apakah boleh yang lain iqamah? Maka jawabannya boleh dan tidak makruh. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalil yang mensunnahkan orang yang azan dia sendiri yang iqamat. Adapun hadis, man azana fahuwa yuqim, barang siapa yang azan maka dia sendiri yang iqamat, maka hadis ini dhaif. Maka secara asal tidak disunnahkan. Namun al-aulanya, yang lebih utamanya, yang lebih bagusnya adalah ketika dia azan maka dia sendiri yang iqamat, sebagaimana praktek Bilal bin Rabah. Dan tidak makruh ya, dan boleh ketika dia azan ternyata orang lain yang iqamat, karena tidak ada dalil yang mensunnahkan bahwa dia yang azan, dia yang iqamat. Namun sebagian ulama mengatakan al-aula, lebih bagusnya dia yang azan maka dia yang iqamah. Ini sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Umm, wa idza adzana ar-rajul ahbabtu an yatawallal iqamah. Kata beliau, dan apabila seseorang azan maka saya suka dia yang menggantikan untuk iqamah. Maksudnya apa? Saya suka ketika dia azan maka dia juga yang iqamah. Namun kita perhatikan ini dari sisi keafdholiyahan saja. Namun ketika seseorang yang iqamah maka tidak makruh, maka boleh-boleh saja. Terlebih seandainya muadzinnya terlambat misalnya, atau ada hajat ya. Kemudian orang sudah waktunya sudah mau iqamat, maka orang yang lain yang azan maka tidak mengapa. Kemudian permasalahan yang berikutnya terkait iqamah, yaitu apakah harus ya ketika kita mendengar orang yang iqamah kita menjawab iqamahnya. Kan kalau azan kita jawab. Ketika ada orang yang azan Allahu Akbar Allah, maka kita jawab Allahu Akbar Allahu Akbar. Maka bagaimana dengan iqamah? Apakah kita menjawab juga ataukah kita diam? Maka penulis Sahih Fiqih Sunnah Syekh Abu Malik Kamal, beliau mengatakan yushra'u liman sami'al iqamah an yakula mithlama yakulul muqim. Disyariatkan bagi orang yang mendengar iqamat dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan orang yang iqamah. Jadi ketika iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita mengucapkan sama. Kenapa? Apa dalilnya? Karena keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithlama yaqulul muadzin wal iqamatu nidaun wa adzanun." Nah, jadi ini sebagaimana keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar panggilan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Dan iqamat termasuk panggilan. Iqamat termasuk panggilan dan adzan. Jadi iqamat itu dinamakan dengan nida dan juga dinamakan dengan adzan. Kenapa dinamakan dengan adzan? Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adzanaini salatun." Rasul mengatakan, antara setiap dua adzan. Apa maksudnya dua adzan? Adzan dan iqamat. Maka iqamat juga Rasul katakan sebagai adzan. Maka sebagaimana adzan kita jawab, qamat yang dikatakan sebagai adzan juga kita jawab. Rasul mengatakan baina kulli adzanaini salatun. Di antara dua adzan, maksudnya qamat, adzan dan qamat, maka ada salat sunnahnya. Maka entah itu salat maghrib, ya salat isya, antara adzan dan iqamah maka disunnahkan untuk salat sunnah. Nah, jadi tetap disyariatkan ketika seseorang mendengarkan iqamah maka dia menjawab sebagaimana yang diucapkan orang yang iqamah. Nah, maka bagaimana ketika orang yang iqamah mengucapkan qad qamatis shalah atau qad qamatis shalah? Maka sebagaimana keumuman dalil, kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin, maka ucapkan juga Qadaqa matis sholah. Sebagaimana as-salatu khairum minan naum, maka kita jawab juga as-salatu khairum minan naum. Nah, kemudian ada juga ulama yang berpendapat tidak disyariatkan menjawab, yang disyariatkan cuma ketika adzan. Lalu penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah kata beliau, wal awwalu arjah. Pendapat yang pertama lebih rajih, yaitu tetap disyariatkan. Wal amru wasi, dan perkaranya luas. Dalam artian, ketika ada orang yang berpendapat tidak menjawab iqamat, maka perkaranya luas, kita tidak mengingkari. Kadusa buhuwal. Ya, kadusa buhuwal. Allahu a'lam bisawab. Kemudian, permasalahan berikutnya adalah tentang jeda antara azan dan sholat. Tadi kan ulun membahas tentang jeda antara azan dan qomat. Maka sebaiknya sekedar antara orang selesai orang makan, minum, dan juga menyelesaikan hajat-hajatnya. Apalagi ketika bulan Ramadan, ya. Ketika azan maghrib orang makan, orang minum, ya. Kemudian buang hajat, maka dilamakan, ya. Tidak terlalu cepat. Agar memberikan kesempatan kepada mereka untuk sholat sunnah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian permasalahannya di sini adalah apakah boleh jeda antara iqamat dan takbiratul ihram? Yaitu ketika sholat. Contoh misalnya qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian apakah boleh ada jeda ataukah langsung sholat? Nah, maka para ikhwah sekalian, ketika ada hajat, atau datang hajat bagi si imam kah misalnya, maka tidak mengapa ada jeda dan tidak langsung takbiratul ihram. Kenapa demikian? Karena pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya Imam Farhan sudah selesai qomat, hendak sholat, belum mengangkat takbir, kemudian ada yang mengiyau, ada yang manggil misalnya. Maka apakah boleh imam menunaikan hajatnya terhadap panggilan tadi? Maka jawabannya boleh. Tidak mesti langsung sholat. Maka hukumnya boleh. Ini sebagaimana sebuah hadis, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Uqimatish shalah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid, famaqama lis salati hatta namal qaumu." Perhatikan kata Anas bin Malik, telah diiqamatkan untuk salat. Iqamah sudah selesai nih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil seseorang di samping masjid. Qomat sudah selesai, ternyata Nabi ada keperluan kepada seseorang. Nabi panggil seseorang di samping masjid. Famaqama lis-shalah hatta namal qaumu, maka tidaklah didirikan salat sampai orang-orang ketiduran. Berarti lawas enggak memandirnya? Lawas. Sampai orang ketiduran. Maka tidak mengapa ketika ada hajat. Contoh misalnya ketika sudah selesai qomat, ternyata sajadah kededa, mencari sajadah dulu, kado masker, cari masker, maka boleh, tidak mesti harus langsung salat. Ketika ada hajat, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, ketika sudah selesai salat, hendak salat, ternyata beliau memanggil seseorang di samping masjid karena ada keperluan, sampai jemaah ketiduran. Maka boleh-boleh saja. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar berkomentar, fihi jawazul fasli bainal iqamah wal ihram idza kana li hajah, amma idza kana li ghairi hajah fahuwa makruh. Ini beliau sebutkan dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menunjukkan bolehnya ada jeda antara iqamat dan takbiratul ihram apabila ada hajat. Adapun apabila tidak ada hajat, maka hukumnya adalah makruh. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini yang bisa ulun sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Insyaallah kita akan sebutkan dan sambung di, ya, nggih. Misal iya, nggih, ya. Nggih. Apakah boleh mengkodoknya, nggih? Jadi ada pertanyaan, misal kita sedang BAB, kebetulan azan. Nah, kebetulan azan. Dan kita BAB lawas setengah jam misalnya. Azan sudah tuntung. Nah, bolehkah ada kita menjawabnya setelah keluar? Karena kan enggak boleh ketika di dalam WC mengucapkan lafaz-lafaz yang dimuliakan. Maka untuk sementara ulun tidak tahu jawabannya. Ya. Ulun tidak berani berspekulasi, ya. Nanti insya Allah akan ulun cari jawabannya, kemudian ulun WA pian, ya. Atau pekan depan nanti insya Allah ulun sampaikan. agar ada yang bisa mengingatkan ulun, bisa diingat. Jadi insya Allah kita akan jawab mengenai apakah boleh kita qadha menjawab adzan karena saat itu kita tidak boleh untuk mengucapkan adzan lagi buang hajat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.